الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan tafsir dari surat At-Talaq. Di pertemuan sebelumnya kita bahas dari tafsir ayat kedua dari keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang mana ayat tersebut diingatkan setelah adanya aturan untuk mengambil saksi dua orang, kemudian kalau hendak mencerai maka cerai dengan cara yang ma'ruf, yang baik, kalau hendak berpisah berpisah pun dengan cara yang baik, dan semua mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan zalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, demikianlah itu yang dinasihatkan terhadap siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya keimanan mereka kepada Allah dan kepada hari akhir, adanya Allah yang maha kuasa, maha melihat, adanya hari akhir di mana tiap orang akan dibalas sesuai dengan amalannya, ini mendorong mereka ya, untuk mau mengambil petunjuk, mau mengindahkan nasihat dan aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Kemudian di akhir ayat kedua ditutup dengan firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya solusi atau jalan keluar kepadanya. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan wal ayatu wa in kanat fi siyaqit talaqi wa raja'. Sampai situ ya Mas Wahid? Nggih. Sampai situ Mas Imam? Nggih. Sampai situ ya. Wal ayatu wa in kanat fi siyaqit talaqi wa raja'. Fa innal ibrah bi umumil lafaz, yakni labi khususi sabab maksudnya. Ayat ini, ayat kedua, kata Syekh Sa'di, meskipun konteksnya itu membahas talak dan rujuk, seorang suami mentalak istri dan atau rujuk kembali, rukun kembali, berdamai lagi dari talak yang sebelumnya. Meskipun ayat membicarakan dan membahas permasalahan talak dan rujuk, akan tetapi fa innal ibrah, pelajaran bisa dipetik bi umumil lafaz, dengan keumuman lafaznya. Di ayat di akhir ayat kedua, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Pembahasan sebab turunnya, ada yang mengatakan yang lalu Ibnu Umar mentalak istrinya di saat haid, kemudian Nabi nasihati kembali sana, tunggu sampai nanti suci, kalau sudah suci, kalau mau talak, talak dengan aturan iddah. Juga diriwayatkan Nabi mentalak Hafsah binti Umar bin Khattab, kemudian rujuk kembali kepadanya. Hadisnya meskipun tidak ada di Sahih Bukhari Muslim, tapi ya, saya kurang ingat di Tirmidzi atau di mana, namun disahihkan para ulama Syalbani dan yang lain. Nabi pernah mentalak istrinya Hafsah, kemudian rujuk kembali kepadanya. Maka sekalipun ini ayat-ayat sebab turunnya dan pembahasannya secara khusus membahas masalah rumah tangga, talak dan rujuk, akan tetapi lafadznya umum, maka sebagaimana kaidah para ulama usul fikih, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Itu suatu kalimat, kaidah yang baku, yang sangat indah, hendaknya kita ingat-ingat. Apa kata para ulama? Al ibratu bi umumi lafaz la bi khususis sabab. Pelajaran diambil ibrah itu, kita mengambil ibrah dari mana? Bi umumi lafaz, dengan keumuman lafaznya. La bi khususis sabab, bukan karena sebab khusus kejadiannya, keterkaitannya, turunnya kepada siapa. Mungkin ada ayat turunnya tentang Abu Bakar. Mungkin ada ayat turunnya kepada kaum munafikin. Maka jangan kita anggap, wah ini kan untuk orang munafik, bukan buat saya. Jangan. Ambil itu sifat-sifat jelek yang ada pada mereka. Berarti kita perhatikan, jangan sampai kita seperti itu. Itu maksudnya. Ada sifat munafikin misalnya, wa idza qamu ila sholati qamu busala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allaha fiha illa qalila. Dan mereka kalau berdiri sholat malas-malasan, ria badannya, tidak mengingat Allah kecuali sedikit misalnya. Oh, itu kan mereka, itu kan tentang munafik yang enggak. Tapi ini umum lafadznya. Kita juga harus hati-hati begitu. Ada ayat turun tentang musyrikin. Ya. Wah, demikian. Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khusus as-sabab. Kemudian ada lagi tentang hal-hal baik. Di sana ada tentang Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Ya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan untuk kalian pada hari ini. Semoga Allah memaafkan kalian. Loh, itu kan Nabi Yusuf, nabi, jelaslah. Loh, saya kan bukan nabi. Gimana saya memaafkan saudara-saudara saya yang sudah sangat jahat kayak gitu? Saya difitnah, saya di ini, mereka irinya kepada saya berusaha nyambung, mereka malah sinis, malah saya telepon aja ditutup, malah begini begitu. Nah, maka semua ini disebutkan kisah-kisah tadi untuk kita ambil ibrah. Maka ibrah diambil dengan keumuman lafaz, bukan dengan khusus sebab turunnya. Ya, ini kembali ke sini. Apa yang dimaksud akhir ayat kedua? Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang mau takwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah janjikan yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan untuknya solusi. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari permasalahan-permasalahannya. Walau ba'dahin, meskipun berproses beberapa waktu. Maka kata beliau, fakullu man ittaqallaha wa lazama mardatihi fi jami'i ahwalihi fa innallaha yusibuhu fid dunya wal akhirah. Maka setiap orang yang mau bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan dia berusaha untuk senantiasa mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridho seperti ini sebab ridho, bismillah kalau gitu saya lakukan, meskipun ada risiko ini man tidak suka, ini tidak suka ya, atasan kurang senang kalau saya rajin-rajin sholat atau di masjid atau di apa. Tapi ini ridhonya Allah. Bismillah, ini. Siapa saja yang takwa kepada Allah dan mencari ridhonya, selalu senantiasa mencari ridhonya Allah. Fi jami'ah wali, dalam setiap kondisinya, sedang senang ataukah sedang susah, sedang gembira ataukah sedang sedih, sedang dapat nikmat ataukah dapat musibah, dia kembalikan kepada Allah, mencari ridhonya. Fa innallaha yusibu, maka pasti sesungguhnya Allah bakal memberinya balasan baik, thawab, ganjaran baik, di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Wa min jumlati thawabi, di antara salah satu bentuk balasan dari Allah, an yaj'ala lahu farajan wa makhraja, dia diberikan solusi, jalan keluar, min kulli syiddatin wa masyakkah, dari setiap kesulitan, dari setiap yaitu kegentingan dan kesulitan yang dihadapi, musibah yang kesulitan yang sedang dihadapi. Tetapi kalau dia hadapi dengan takwa Allah, maka meskipun beberapa waktu bisa jadi, tapi selalu pada akhirnya wal aqibatu lil muttaqin, kata Allah. dan kesudahan yang baik, akibat yang didapat kemenangan, kesudahan, keberhasilan untuk siapa? Lil muttaqin, wal aqibatu lil muttaqin. Ya, lihat bagaimana Nabi Musa dan begitu pula Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun berapa lama. Musa diutus untuk mendakwahkan Fir'aun. Musa sempat berpikir dan sempat takut Tobiat. Ini seorang yang punya segala sesuatu, artinya punya pasukannya secara duniawi, pasukannya, harta bendanya, kekuasaannya dan berbagai macam. Nabi Musa ya sempat khawatir dan minta untuk dibantu dengan seorang pendamping. Ya, waj'alli waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi amri, dan seterusnya Harun. Ya, dan disebutkan wa afsahu minni lisanan fa'arsil ila Harun, dia lebih fasih daripada aku ya Allah Harun. Ya, coba seandainya engkau utus dia sebagai utusan, dia lebih fasih kalau menjelaskan daripada aku. Tapi Allah Maha mengetahui, tetap dua-duanya izhaba wala takhafa. Pergilah kalian berdua, izhaba Musa dan Harun. Dan Musa sempat diejek oleh Harun, oleh Fir'aun, am ana khair, apa aku yang lebih baik, am hadzal ladzi huwa mahin, atau orang yang hina ini, wala yakadu yubin, yang hampir-hampir ngomongnya aja terbata-bata, ngomongnya tidak fasih. Diejek oleh Musa, oleh Fir'aun, dan terus berbagai macam sampai ada kemudian memenangkan hujahnya, dan atau kemudian ingin untuk diajak tarung sihir dan berbagai macam, hingga akhirnya wal akibatul lil muttaqin, Musa dan Bani Israil selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan ditenggelamkan musuhnya tersebut, Fir'aun dan bala tentaranya, di Laut Merah. Yang mengejek Nabi Nuh alaihissalam, membuat kapal siang hari, ya, dan berbagai macam. Lihat bagaimana kaumnya Nabi Saleh, ya, Madian, dan bagaimana kaumnya yaitu Nabi Hud, Samud, ya, dan yang lain-lainnya dari Qasasul Anbiya. Maka dengan takwa Allah, dulu salafus saleh ketika mendapati tingginya harga-harga barang, kesulitan ekonomi, mendapatkan kesulitan hidup, mendapatkan penguasa yang dipandangnya kurang, ya, ini dan itu, maka dan terjadi fitnah, konflik ini itu, atfihuha bittaqwa, nasihat mereka, padamkan api fitnah dengan takwa. Dan banyak sekali contoh-contoh dari mereka terkait dengan hal ini. Maka di sini sekalipun pembahasan di surat At-Talaq di ayat kedua akhir, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan dijanjikan jalan keluar. Ini umum, bukan hanya dalam kondisi apa? Talak. Meskipun di sini pada khususnya baik orang yang wanita yang ditalak, tentunya sedih atau mungkin dia susah atau bingung atau yang lain-lainnya. Biasanya sudah ada yang nafkahi, biasanya sudah tempat tinggal, dia harus pergi kemana, tempat orang tua sudah tidak ada dan jauh, anak-anaknya kalau pulang ke sana tidak mungkin belajarnya ini itu, dia harus cari kontrakan uang dari mana, dia belum kerja ini. Demikian pula laki yang mentalak, ya, bisa jadi dia juga sebenarnya ada keinginan untuk Bali, namun demi hal kemaslahatan mereka harapkan yang semacam itu. Semuanya dijanjikan, baik pihak suami yang mentalak, baik istri, semuanya. Bahkan lafaz ini umum, bukan hanya menghadapi musibah ataupun cobaan masalah seputar keretakan hubungan rumah tangga, talak. tetapi masalah yang lebih luas daripada itu. Masalah apa saja? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dijanjikan oleh Allah diberikan solusi, jalan keluar dengan takwa Allah. Min kulli syiddah wa masyaqqah, dari setiap kesulitan. Wa kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu farajan wa makhraja, faman lam yattaqillah yaqa' fil asari wal aghlal allati la yaqdiru ala takhallusi minha wal khuruji min tabi'atiha. Dan sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi dan jalan keluar, maka demikian pula sebaliknya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, dia akan merasakan terjatuh pada belenggu dan rantai. Ada kegelisahan, kegalauan, ya. Ada gang buntu, seakan-akan gini kok mentok, gini kok mentok. Allati la yaqdiru ala takhallusi minha, yang dia tidak mampu menyelamatkan diri darinya, membebaskan diri dari kemelut problema yang dihadapi tersebut. Wal khuruj min tabi'atiha, tidak dia rasa mampu bisa keluar dari seluruh, yaitu keterkaitannya, seluruh yaitu faktor-faktor pengikutnya, ya. Tidak mampu ketika dia tidak hadapi dengan takwa Allah. Dan kalaupun dia nekat, dia carikan dengan wah judi misalnya, barangkali dengan cuman modal 500 ini saya bisa dapat 50 juta. Wah. Terus dihimbusi oleh syaitan, ya. Kan tinggal selesai masalahmu. Engkau dapat menang 50 juta, beres semua. Atau mencuri, atau pinjaman berbunga, sudahlah. Ya, dan disebutkan dalam hadis, ya. Dain itu hutang itu awal-awalnya itu apa? Atau dalam riwayat subhanallah saya terlupa. Akhir-akhirnya permusuhan, ya. Akhiru harb, ya. Awalnya apa? Adain awaluha hutang awaluhu iyakum waddain fa inna awalahu ham wa akhiruhu harb, ya. Rawahu Malik, diriwayatkan Imam Malik, dan ini asar dari Umar bin Khattab, ya. Riwayat dari Umar bin Khattab. Waspadai kalian dari hutang. Dan Nabi ketika pernah terpaksa berhutang karena untuk membiayai keluarganya makanan, beliau berhutang sekaligus dengan menggadaikan baju besinya. Ya, beliau gadaikan ke seorang Yahudi. Sehingga ini sebagai jaminan wasiqah, kalau tidak bisa membayar hutang, nanti baju besinya ini akan dijadikan jaminan untuk menutup daripada hutang tersebut. Nabi mengambil beberapa sok gandum untuk memberi makan nafkah keluarganya, tapi khawatir tidak bisa membayar hutang tersebut, Nabi berikan jaminannya, namanya rahn, digadaikanlah dirahu. Mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, wadir'uhu marhunun indal Yahudi. Jubah atau baju perang beliau tergadaikan di tempat seorang Yahudi. Adapun tidak ada hajat yang mendesak, demikian pula bisa menggadaikan sesuatu tapi tidak ada dengan yang syar'i, sedikit-sedikit berhutang. Maka ini hal yang akan menyulitkan nanti dunia akhirat. Ya, maka disebutkan oleh Umar bin Khattab, iyyakum waddain fa inna awwalahu ham. Waspada kalian dari hutang karena sesungguhnya awalnya adalah kekhawatiran. Wa akhiruhu harbun, dan akhirnya adalah permusuhan. Kadang di awalnya ada iming-iming, ada janji-janji seakan mudah, udah gampang, nanti pikir belakang, Nah ini yang penting kan sudah bisa dapat pinjaman, uang bisa dikasih ini, nanti belakang pikir nantilah. Ternyata setelah itu ditagih, bunganya sekian, pusing belakangan. Dan Islam mengajarkan tidak seperti itu. Ya. Termasuk dalam halnya dalam akad-akad itu, dalam banyak ukud, dalam kitabul buyu', dalam fikih, kitab jual beli. Banyak akad di sana, entah mudharaba, ya, syarikah, entah itu bab wakaf, entah itu bab hibah, atau itu bab baik, jual beli, wakaf, baik salam, dan berbagai macamnya, jual bagi hasil, syarikat, itu diketati bagian awal, ya, dengan harapan setelah itu tidak ada permasalahan belakang. Kadang sering orang kemudian bermudah-mudah di awal, malu, pekewo, padahal uangnya besar, padahal tidak sedikit, dan keterkaitannya banyak, tidak dicatat, suatu saat lupa, ribut, sengketa. Itu aja masih orang yang bertransaksi akad di antara mereka berdua. Belum lagi kalau tidak ada ke ahli warisnya lagi, ya, dan begitu seterus dan seterus. Oleh karena itu sudah disebut banyak, jangan kemudian menghadapi masalah dengan ada muttaqwa, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cari solusinya, ada dalam syariat, ada selalu, yaitu dalam syariat bagaimana. Dan seorang bingung, cari kepada ahli ilmu, cari, tanya bagaimana sebaiknya yang ditempuh, ya, dengan doa kepada Allah dan usaha. Allah janjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya solusi, jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tapi kemudian disebutkan, adapun yang tidak bertakwa akan selalu dalam belenggu. Dan kalaupun dia senang, senangnya sementara. Sampai pun dia menang, entah judi, entah zina, na'udzubillah, entah mabuk, dan setiap maksiat seperti itu. Dan terangkan oleh para ulama, setiap orang hidup ini, awal atau belakang, cepat atau lambat, sedikit atau banyak, mesti akan merasakan penderitaan. Ya, kullu nafs itu labudda minal alam, mesti akan ada penderitaan. Ya, setiap jiwa mesti ada. Bahkan setiap mukmin pasti merasakan penderitaan. Tetapi alamul mukmin, penderitaan seorang mukmin itu ibtidaan, pada awal mulanya. Ya. Dan di sana ketika dia bisa masuk ke jannah, tidak akan merasakan penderitaan. Ada orang-orang kafir dan seterusnya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, penjara bagi orang mu'min. Tidak boleh ini, mau ini terbatas, mau ini ingat, mau begini tidak boleh, seakan penjara. Ya. Tetapi surganya, jannahnya orang kafir. Tetapi kelak nanti di sana, ketika seorang itu mati su'ul khatimah dan dia dicelupkan satu kali celupan di neraka, maka ditanya ketika yusbagu sibqa, dicelupkan satu kali celupan, ya fulan hal ra'aita min na'imin qat, apa engkau pernah merasakan satu kali nikmat pun di dunia? La ya rab, tidak wahai rabku. Ya. Lupa nikmat yang dulu sekian banyak hilang ketika satu kali dicelup di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, para anbiya semakin tinggi imannya, semakin tinggi takwanya, semakin besar cobaannya, penderitaannya. Tapi sementara. Wal akibatu, kesudahan yang baik untuk lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Makanya disebut dalam hadis, asyaddun nasi balaan, manusia yang paling keras cobaannya, al anbiya, kata Nabi SAW, para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang setelah dan setelahnya. Baru satu saja nabi ada yang meninggal orang tuanya. Mungkin di antara hadirin ada yang pernah merasakan ditinggal meninggal orang tuanya. Tapi beliau sejak kecil yatim, disusul ibunya diasuh kakeknya, sangat sayang seperti bapaknya. Kadang simbah itu lebih sayang ke cucu, lebih melebih ke anaknya. Ya, kadang seperti itu. Meninggal juga, pindah ke pamannya. Dan terus, tapi Allah masih takdirkan ada yang mengurusi. Bukan hanya itu, anak-anaknya meninggal semua habis kecuali Fatimah. Qasim meninggal, Ummu Kultum meninggal, Zainab meninggal, Ibrahim meninggal, semua putra-putri Nabi meninggal di masa hidup Nabi. Siapa yang pernah merasakan satu saja atau dua atau tiga, luar biasa. Itu baru itu cobaannya. Belum fitnah, belum ancaman gunung, belum di luar biasa. Maka disebutkan para ulama, siapa yang kena musibah, ingat musibahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan dalam hadis, Nabi juga menghibur mengatakan, la yazalul mu'min bibala, senantiasa seorang mukmin mendapatkan bala musibah, fi ahlihi wa malihi wa baladi, kadang pada dirinya, fi nafsihi, kadang pada keluarganya, istrinya, anaknya, habis sakit ini, kadang ini, ganti lagi, wa malihi, kadang pada hartanya, pengennya begini ternyata rugi atau belum apes, belum begini. Ada yang kena ujian dalam masalah harta, ada yang kena ujian dalam masalah ya keluarga, ada yang kena ujian. Mukmin mesti kena ujian. Dan jangan pernah dirasa alif lami mahasiban nasayutrob wa yakulu amanna wa umlabiftanun, alif lami, apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengaku kami beriman tanpa kami uji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la'lamannal kadzibin. Sungguh umat sebelum mereka pun telah kami uji. Tapi kita mintalah sallallahu alaihi wasallam, mintalah keselamatan. Ya, begitu. Dan tingkat orang menghadapi musibah macam-macam. Ada yang haram, berbuat haram, dia enggak terima dengan takdir. Mencak-mencak marah-marah, ngamuk-ngamuk, jatuh dalam dosa. Di atasnya dia yang wajib, dia bersabar, ngempet, tapi tidak dia lampiaskan. Tapi masih mangkel, tapi dia sudah menjalankan kewajiban. Di atasnya ridho, dia rela lahir batin. Ini sunnah. Karena alhamdulillah enggak dijadikan wajib. Jadi dia tidak mangkel juga, langsung memaafkan dalam hati. Kalau yang dituntut lahiriah itu yang wajib, meskipun dari dalam masih mangkel. Yang penting dia tidak ghibah, dia tidak caci maki, dia tidak ngunek-ngunek, tidak dia pukul, tidak, mas sudah terhitung melaksanakan kewajiban, meskipun masih mangkel. Tapi sunnahnya lebih tinggi lagi lahir batin, lepaskan. Lebih tinggi lagi syukur, kena musibah tapi malah bersyukur, karena dia tahu ini akan menangkat derajat, menambah pahala, menghapus dosa. Kena musibah kok bersyukur, tingkat tinggi, tidak mudah. Ya, ya seperti yang pernah kita sebutkan, ada ulama ahlu sunnah malah sangat dimusuhi oleh ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu karena sangat benci dengan ulama ahlu sunnah dari dulu, karena syahwatnya dan syubhatnya hancur semua, berantakan dengan rudut bantahan dari ahlu sunnah. Kalau dunianya, wah yang biasa ritual ini itu, jadi ora payu tuh. Jualan akik 50 ribu, kalau lewat ini 500 ribu, ngalah berkah lah. Ayo, kalau air minum cuman ini, tapi kalau habis saya minum dijual, sekobah kaya ini, bahasa ini, wah 100 ribu. Ada lagi amplop yang nulis ya, minta permintaan apa, semakin besar duitnya, semakin besar akan diijabahi. Wah begini begitu. Yang nari-nari dengan ibadah buatan, tidak ada syariatnya. Padahal kita beribadah dengan Al-Qur'an, hadis, dengan contoh. Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa hurat." Siapa beramal amalan tidak datang contohnya dari kami, tertolak, kata Nabi. Mau kurban pakai gajah sekalipun enggak diterima. Salat subuh mantep 5 rakaat, 2 rakaat kurangnya enggak diterima. Ini punya ibadah ini itu dibantah oleh Ahlussunnah. Mencontoh para sahabat Ibnu Abbas, Ulama, mereka kebakaran jenggot, enggak terima. Suatu ketika ada seorang ulama Ahlussunnah sangat dibenci oleh bid'ah, diludahi, cuh, plok gitu. Padahal Ahlussunnah itu kalau membantah ilmiah. Bukan karena mangkel emosi, ilmiah. Ini kewajiban agama supaya masyarakat enggak salah ibadahnya. bangun ibadah di atas dalil ilmiah. Apakah Nabi melakukan? Apakah sahabat melakukan? Tapi dibenci sekali, diludahi, diusap sambil alhamdulillah hadza tahir bi ijma'il ulama. Alhamdulillah air ludah ini suci dengan kesepakatan ulama. Bukan kencing najis, bukan apa. Ya, kalau kita didoni ya mbuh. Ya mencak-mencak kayak apa. Ini orang kena musibah malah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, ini berat ini. Tapi itu contoh-contoh kita. Contoh-contoh kita. Kemudian disebutkan wa tabir zalika fit talak. Ya. Ya. Ambillah ibrah, selain takwa itu dapat menjadikan solusi jalan keluar dari segala permasalahan, ambillah pelajaran juga dengan kasus tolak dengan cara tadi, takwa Allah. Ya, dan sering para ulama ada masalah dengan keluarganya, istrinya, mas ke masjid istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ali bin Abi Thalib suatu ketika dicari Nabi, mana rumah Fatimah, waqa'a baini wa baina husayn falam yakil indi, sedang terjadi sesuatu ya, saya dengan suami saya. Itu Ali ya, artinya apalagi kita ya, gitu. Ada kejadian biasalah rumah tangga, tapi mereka nanti maaf-maafan. Perginya kemana? Oh, bukan ke apa dugem atau ke tongkrongan apa atau yang enggak bermanfaat, ke masjid dicari. Fatimahnya ngomong dia enggak tidur siang di tempatku dan ada masalah. Ya, Nabi cari, suruh orang ketemu di masjid. Ali tidur. Akhirnya Nabi datangi, "Qum ya Abu Turab." Berdiri wahai Abu Turab. Turab itu pasir, karena punggungnya kena pasir semua. Masjidnya Nabi berpasir, tiduran di masjid, kena pasir semua. Khalifah ini, nanti setelahnya Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ke masjid, mereka istighfar dan seterusnya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian maafkan, mengampuni, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Enggak lama setelah itu balik biasa lagi. Jadi sesuatu biasa. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Banyak. Nanti datang pulang dari masjid, assalamualaikum. Yang terbaik di antara dua orang disebutkan, tidak ada dua orang berseteru kecuali pasti karena sebab dosa salah satunya atau dua-duanya. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah. Tidak ada dua orang berselisih kecuali karena sebab kesalahan salah satu atau dua-duanya. Meskipun hanya salah paham. Salah paham ya keliru. Nerima berita. Loh, katanya soalnya begini. Ya, nerima tanpa cross-check itu juga salah, keliru. Atau dua-duanya kekeliruan. Maka obatnya adalah dengan takwa, dengan rujuk. Dan dihasung dalam syariat, yang terbaik dari keduanya, neng-nengan, diam-diaman, boleh dibatasi 3 hari. La yahjurul muslim akhahu fauqa salas. Lebih dari itu masalah keduniaan tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun masalah ingin memberi pelajaran orang tua ke anak dalam suatu hal, mendiamkan dalam demi kebaikan agamanya, anaknya melakukan keharaman, sudah bapak enggak mau lagi makan bareng sama. Yang diharapkan itu bisa membuat anak, karena anaknya anak baik. Saya sedih, bapak enggak bisa ngomong lagi sama saya, enggak mau lagi begitu. Dia memperbaiki diri. Itu yang dilakukan Ibnu Umar kepada putranya. Dan banyak hal semacam ini kadang seperti itu. Maka yang terbaik adalah yang memulai salam terlebih dahulu. Oh, kadang gengsi, berat. Pulang dari masjid, salam, assalamualaikum. Loh, kalau masih mencucu masih maaf-maafan. Bahasnya masalahnya nanti. Karena baru sedang perang dingin. Kalau tadi kan mungkin perang nuklir yang tadi. Ya, udah pulang udah mending, tapi perang dingin misalnya. Nanti kalau sudah enak mau dibahas. Maksudnya begini loh, mau besok lain waktu enggak begini begini. Ini ketika pas lagi enak. Jadi takwa Allah itu solusi dan lebih-lebih dalam masalah rumah tangga, dan di sini terkhusus dalam masalah talak. Fa innal abda idza lam yattakhillaha fihi bal awqa'ahu 'alal wajhil muharram kasalat wa nahwiha fa innahu labudda an yandam nadamatan la yatamakkanu min istidrakiha wal khuruji minha. Karena seorang hamba itu jika dia tidak bertakwa kepada Allah tentang urusan talak, sehingga dia jatuhkan talak dari sisi yang haram seperti talak tiga langsung wanahwiyah dan semisalnya, seperti yang lalu talak saat haid padahal dilarang, atau saat suci tidak haid tapi sudah dijima'i, dilarang juga ya Nabi. Atau ditalak saat suci tidak haid sudah benar tapi langsung diusir, enggak boleh tinggal di rumah lagi. Kan enggak boleh kemarin ya, sudah ada aturannya. Talaknya kapan, jangan pan istri sedang haid. Dan itu banyak hikmahnya setelah kita terangkan. Tetap dinafkahi, tetap di rumah, serumah sampai habis masa iddah, 3 kali masa haid. Dan semuanya banyak hikmahnya. Sehingga betul-betul diketahui orang kalau memang serius berpikir ingin mentalak, tunggu itu sampai masa iddah. Dan dia pun kalau dia pertahankan dengan cara ma'ruf, au farikuhunna bima'ruf, atau pisah juga dengan cara yang ma'ruf, bisa baik-baik, semoga agamanya jadi tambah baik. Yang sudah tidak bisa dipaksakan, dipertahankan mungkin. Tapi kalau dia lakukan au qa'ahu au qa'at talak, dia jatuhkan talak itu alal wajhil muharram, dengan cara yang diharamkan. Nah, contoh-contoh saja, tidak mengindahkan masa iddah lah, langsung ini langsung itu lah. Atau istri sudah dinafkahi masih boleh tinggal izin di rumah selama masa iddah, sudah chattingan nyari lelaki lain ya, maka boleh suami langsung mengeluarkannya karena dia sendiri. Illa ayatina bifahisyatin mubayyina, ini semua. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak takwa, yang haram, maka pasti dia menyesal cepat atau lambat. Nadamatan la yatamakkanu min istidrakiha, kadang penyesalan itu tidak mungkin dia ulangi, tidak bisa diambil diulangi kembali, wal khuruji minha, keluar daripadanya. Allahu a'lam bissawab. Kita sekolah untuk azan dulu insyaallah. Ya, belum. Oh, belum. 4 menit masih. Kita tambahkan sedikit lagi. Qala wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah selain yaj'al lahu makhraja, diberikan jalan keluar janji Allah. Dan ingat, ya, kalau belum, jangan pernah terfikir Allah menyelisih janjinya. Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak bakal menyelisih janjinya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, itu kira kita. Berarti belum takwanya, terus tingkatkan. Atau Allah tunda. Makanya Umar bin Khattab tidak terlalu memperdulikan hasilnya doa. Karena kalau betul-betul sudah berusaha, sudah ikhlas, sudah maksimal usaha, tinggal serahkan. Itulah namanya tawakal. Ima langsung diberikan keinginannya doa, atau dialihkan, diselamatkan dari kejelekan yang semisal, minta rezeki harusnya dapat 50 juta tetapi tertimpa sakit, sakit harusnya operasi 50 juta ternyata sembuh. Dia enggak dapat memang uangnya 50 juta, tapi disembuhkan dari sakit yang mungkin kalau operasi lebih dari 50 juta. Atau yang ketiga, Allah simpan dan diberikan nanti di jannah. Dan tidak ada yang ketiga atau yang keempat, dia tidak diberi apa-apa. Setiap ibadah yang ikhlas, sungguh-sungguh usahanya, termasuk doa, maka mesti yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas cepat atau lambat dengan bentuk seperti apapun, bahkan berlipat. Itu yang membedakannya. Seorang mukmin demikian. Seperti Allah katakan, "In ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun." Watarjuna malayarju. Kalian kalaupun merasa sakit, mereka pun terluka juga seperti kalian terluka. Tapi kalian mengharapkan apa yang tidak mereka harapkan. Itu bedanya. Orang usaha ada yang gagal, ada yang ini, ada yang itu. Ada orang sakit, ini mereka juga sakit. Ini juga gagal, itu juga gagal. Yang ini terluka saat jihad, yang ini juga terluka. Tapi tidak sama. Nah, niatnya, harapannya, ini karena keimanannya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan siapa yang bertakwa kepada Allah bukan hanya dijanjikan jalan keluar, akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Ai yasuqullahu rizqa lil muttaqi min wajhin la yahtasibu wa la yashurbi. Allah akan giring, Allah akan bawakan rezeki untuk orang yang bertakwa dari arah yang tidak dia sangka-sangka dan tidak dia sadari. Dan subhanallah, kadang dikira yang diharap-harap mau bantu ini gak bisa-bisa, dia gantungkan, serahkan kepada Allah. Tiba-tiba datang orang yang tidak dia sangka-sangka, ya, menawarkannya, bantunya, atau yang lain-lainnya bentuknya. Kadang macam-macam, ya, bentuk. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, bersandar sepenuhnya kepada Allah, fi amri dini wa dunyahu, baik dalam urusan agamanya atau urusan dunianya, bi an ya'tamida 'ala Allah, bersandar kepada Allah, fi jalbi ma yanfa'uh, baik dalam mencari manfaat, wa daf'i ma yadurruh, atau mencegah madarat, misalnya mengobati sakit atau mencari misalnya rezeki, mencari manfaat atau mencegah musibah, dia bersandarnya kepada Allah, wa yathiqu bihi fi tasyiri dzalik, dan dia percaya ya dalam mudahnya hal tersebut jika Allah menghendaki, dan dia tempuh cara-caranya yang halal, fahuwa hasbuh, maka niscaya Allah akan hasbuhu ay kafihi al-amra alladhi tawakkal alaihi fi, Allah akan mencukupi urusan yang dia serahkan, urusan tersebut dia sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenar-benar tawakal sesuai yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW pernah memberikan contoh, law tatawakkaluna 'alallah haqqa tawakkuli la razaqakumullah. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Tadi disebutkan yang berikutnya di akhir ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, bersandar atas segala usaha upayanya, dia serahkan hasilnya kepada Allah. Dia pasrahkan hasilnya kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka niscaya Allah akan mencukupinya. Erat kaitannya memang menghadapi permasalahan, kemudian pula dari takwa Allah dan mencari rezeki atau mendapatkan rezeki dengan tawakal. Dan tawakal bukan bermakna bersandar sepenuhnya kepada Allah dengan tidak mau berusaha. Ya, ini suatu hal yang sangat penting untuk dicatat. Tetapi juga jangan seperti seorang yang menafikan takdir atau menganggap Allah hanya menakdirkan dan tahu apa sesuatu setelah terjadinya. Adapun sebelum terjadi, Allah enggak tahu. Jangan seperti itu. Seperti ahlul bidah berkeyakinan seperti itu. Allah mengetahui segala apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala atas hikmahnya mengatur itu semua. Apa yang disebutkan, seorang dinilai dengan usaha dan upayanya. Adapun hasil itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi ada yang pengikutnya banyak, Nabi Musa dan Nabi Muhammad selesai. Ada nabi yang hanya pengikutnya sedikit, ada yang bahkan rajul wa rajulan, sesuai dalam hadis Ibn Abbas. Bukan dikatakan nabi itu salah dakwahnya. Semua nabi tidak ada yang salah dakwahnya, karena terbimbing di atas wahyu. Tetapi masalah hasil memang hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu pula, bisa jadi perlakuan orangnya sama, pasiennya sama, obatnya sama, kok hasilnya beda? Bisa. Maka di sini sangat penting mengingatkan masalah tawakal. Bersandar, serahkan hasil kepada Allah. Enteng, enak. Tapi juga kita ingatkan, jangan kemudian bersandar sepenuhnya kepada Allah, dia artikan tidak mau berusaha. Seperti kalangan Jahmiyah. Kita ini majbur, tunduk semua dengan takdir Allah. Tapi seakan-akan enggak punya ikhtiar. Padahal punya. Wa ma tasya'una illa yasha'Allah, dan yang lain. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, lau annakum tawakkaltum alallahi haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr yaqtardu khimasan wa tarahu bitana. Andai kalian mau bertawakal, bersandar sebenarnya kepada Allah, pasti Allah berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi hari terbang, perut kosong dan lapar, pulang-pulang ke sarang, dia kenyang. Wataruhu bitana. Ya, maka seorang berusaha, ya, dia akan dicukupi. Tidak akan kemudian seorang mati. Hanya saja manusia, rezeki yang terbesar adalah qanaah. Adapun tidak punya qanaah, gaji berapapun tidak akan merasa cukup. Ini banyak, dulu ada orang yang cerita, dulu saya itu buka laundry dari mulai 300 ribu, 3 juta, sampai sekarang 13 juta, Pak, keuntungan. Kok kayaknya sama juga habis, gak bisa nabung ya? Ya karena berubah gaya hidupnya. Ya. Kalau kebutuhan memang yang urgen, yang primer, yang mungkin, tapi jajannya, ininya, macam-macamnya, ya, yang dulu bisa di beberapa hal ini, sekarang sebegitu. Maka tawakal bukan bermakna menafikan sebab. Tawakal bukan kemudian dibiarkan begitu saja. Kendaraan dikunci, diusahakan, tinggal bismillah, tawakal. Ya. So, sebab usaha, berdoa, berobat, meskipun hanya dengan madu, meskipun dengan air zam-zam, atau dia doa, itu termasuk usaha sebab. Nah, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupinya. Wa idza kana al-amru fi kifalatil ghaniyil qawiyil azizir rahim. Kalau urusan itu ditanggung oleh zat yang maha kaya, maha kuat, maha perkasa dan maha penyayang, fahuwa akrabu ilal abdi min kulli syai, maka itu lebih dekat, ya, untuk bisa kecukupan tentunya semua dibanding segala sesuatu. Karena yang jamin Allah, fahuwa hasbuh, Allah yang menjaminnya. Walakin rubbama annal hikmah al-ilahiyah, hanya saja terkadang ada hikmah ilahi. Iktadat ta'khiruhu ilal waqtil munasibilah. Kadang Allah tunda, tidak langsung diijabai, tidak langsung keinginannya dikabulkan, tapi ditunda sampai sekian waktu. Entah menambah ganjarannya, menambah kesabarannya, memperbaiki. Dan perlu diingat, fitnah dan ujian itu menjadikan seperti besi yang ditempa, karat-karatnya hilang. Dengan apa? Dipukuli. dengan dipanasi, dengan ditempa, dang, hasilnya besinya bagus, kotorannya hilang, emas bercampur dengan lain-lainnya dipanasi tempat sehingga menjadi az-zahabul khalis, emas murni. Maka seorang bertambah baik dengan dia ditimpa, ada sakit diingatkan, ada ujian diingatkan, terus fitnah dan musibah hadapi dengan takwa Allah. Kemudian disebutkan innallaha balighu qala ta'ala, dan Allah makanya katakan innallaha balighu amri ai la budda min nufuzi qada'i wa qadari, pasti Allah akan memberlakukan ketetapan dan takdirnya meskipun kadang beberapa waktu. Walakinnahu qad ja'ala likulli syai'in qadra, tapi Allah jadikan untuk segala sesuatunya qadra ai waqtan wa miqdaran la yata'addahu wa la yuqassir anhu, satu waktu dan ketetapan yang tidak akan lebih tidak kurang. Sudah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan dalam takdirnya sebagaimana dalam hadis innallaha qad qaddara ya akhlaqikum akhlaqakum kama qaddara qassama baina akhlaqikum, Allah telah membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana membagi-bagi rezeki di antara kalian. Tapi apa orang tidak berusaha cari rezeki? Usaha meskipun sudah ditentukan berapa rezekinya. Akhlak pun begitu. Apa gawan bayi kemudian tidak mau berusaha baik memperbaiki sikap? Perbaiki meskipun hasilnya serahkan Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah dan suuzan pada diri kita. Terus usahakan jaga diri dari ujub dan usahakan tawadhu, harapkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah insyaallah bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan kesempatan. Wassallallahu ala nabiyil Muhammad, subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi.